mengapa kita atau anak pribadi sulit sekali serta sangat berat untuk meninggalkan dosa-dosa maksiat, terlebih lagi dosa-dosa maksiat tersebut cenderung sama meskipun sudah berusaha sekuat mungkin, akan tapi selain selalu pada akhirnya akan melakukan dosa tersebut. Apakah memang mustahil bagi anak untuk benar-benar berhenti dari berbuat dosa tersebut untuk seterusnya sampai mau menjemput? Kita katakan tidak, ya, bahwasanya manusia itu bisa berubah selama ada niat yang kuat, ada usaha yang keras, dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum baca hadis tentang seseorang yang membunuh 100 orang. Antum masih belum ke derajat itu. Dosa membunuh ini termasuk dosa yang paling besar dalam al-Islam. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa 'adala wa 'adaban 'azima. Allah mengatakan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murkainya, Allah melaknatnya, dan baginya azab yang pedih. Ini adalah dosa yang kata Imam Ahmad paling besar setelah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa membunuh orang beriman. Namun ketika dia ada niat yang kuat, ada usaha keras sampai dia apa? Berhijrah, meskipun belum sampai kepada tempat dia yang inginkan, Allah mematikannya, mewafatkannya, namun dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, tidak ada yang mustahil selama apa? Sekali lagi, kita ada niat yang kuat, kemudian usaha yang keras. Apa usahanya? Misalnya seperti tadi, ketika dia itu berbuat maksiat karena lingkungannya itu jelek, dia diperintahkan oleh seorang alim untuk meninggalkan negeri yang jelek tersebut. Hijrah, hijratul makan, tinggalkan juga teman-teman yang jelek. Kalau misalnya HP antum ini yang membuat antum berbuat maksiat, tutup sudah atau buang. Insyaallah enggak mati tanpa HP. Ya kan? Namun sekarang ini memang kecanduan semua, lebih daripada narkoba mungkin. Tidak ada hari tanpa apa, tidak ada titik tanpa apa. HP, bahkan setelah sholat jarang kadang. Sebagian orang langsung apa, buka HP masuk enggak? WA-nya dan dilihat semuanya, zikirnya lupa. Ini sekali lagi, karena memang itu penyebabnya, diminimalisir lah kalau tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Intinya harus ada niat yang kuat, usaha yang keras, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada usaha keras tadi, meninggalkan teman yang jelek, tempat lingkungan yang jelek, berteman dengan teman yang baik, dan seterusnya.